بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Siapa yang boleh baca? Ikra min huna. Atau menambahkan hasil wa adaban dan juga adab wa tafdilan dan keutamaan. Jadi seorang akhanihillah berusaha untuk betul-betul menghadiri semua majelis-majelis yang diadakan apabila dia mampu untuk menghadiri, karena memang tidaklah semua itu dilakukan kecuali menambah kebaikan. Kama qala Ali radhiyallahu anhu fi haditsihil mutaqaddim, sebagaimana dikatakan oleh Ali dalam hadits yang telah lewat. Wala tashba min tuli sahbatihi fa innama huwa kan nakhlah. Jangan engkau merasa puas, jangan merasa kenyang dari apa? Dari lamanya engkau dalam menyertai guru. Kenapa? Sebab dia itu ibarat nakhlah, ibarat suatu pohon kurma. Nam tantadiru mata yaskutu alaika min hasyai, yang engkau menunggu kapan akan jatuh dari dari dia berupa apa, kurma-kurma yang telah matang untuk. Ibarat seseorang yang menunggu pohon kurma, apabila menunggu agar apa, ada kurma yang matang yang jatuh di dekatnya. Baik. Terus wajtahidu ala muwadzabatihi fi khidmati wal musara'ati ilaiha fa inna dhalika yaksibuhu syarafan wa tabjila. Dan dia bersungguh-sungguh untuk senantiasa memberikan pelayanan, memberikan bantuan kepada gurunya dan bersegera untuk melakukannya. Kenapa? Karena yang demikian itu yaksibuhu syarafan, karena apa? Akan menghasilkan baginya suatu kemuliaan dan penghormatan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga dengan sebab itu dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Nah, karena apa? Kepekaan Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah SAW masuk ke hammam, yang namanya orang di hammam buang air besar atau buang air kecil butuh air, maka beliau pun segera menyediakan tanpa diminta oleh Nabi SAW, menyediakan air dalam ember. Ketika Nabi SAW selesai melihat air telah tersedia, bersyukur. Dan melihat apa kepekaan dari seorang talib Abdullah bin Abbas, maka Allah kemudian Rasulullah SAW sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Abdullah bin Abbas didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia terhadap agama ini dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Sehingga Abdullah bin Abbas menjadi rujukan utama dalam ilmu fiqih setelah itu. Juga apa? Menjadi rujukan utama dalam tafsir. Ini dari yang sangat jelas menunjukkan apa fiqih, bahwasanya usaha seorang talib untuk memberikan khidmah kepada masyayikh atau kepada pengajar yang dia mengambil ilmu darinya merupakan hal yang akan menghasilkan syaraf wa tamjid. Tayyib. Qala wala yaqtasiru fil halaqati ala sama'i darsihi faqat idza amkana. Fa inna dhalika alamatu qusuril himmah wa 'adamil falah. وعدم الفلاح وبدء التنبه فليعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا. Dan hendaknya dia tidak mencukupkan di dalam halaqah tersebut ifadillah hanya sekedar mendengar pelajaran saja apabila dia memungkinkan. Kenapa ifadillah? Karena ketika menghadiri majelis ilmu memang yang pertama kali adalah dia mendengar, tapi jangan cuma mendengar pak. Nah, menjadi pendengar setia sebagaimana pendengar radio tidak. Tapi apa? Kata Syekh atau kata Imam Ibnu Jamaah, kalau hanya sekedar mendengar saja, fa inna dzalika alamatu qusuril himmah. Karena sebetulnya yang demikian itu merupakan tanda lemahnya semangat. Nah, cuma mendengar saja. Nah, ini hanya orang-orang tua. Nah, simbah-simbah memang tidak bisa menulis, tidak sempat menulis, yang penting mendengarkan. Baik. Tapi kalau para pemuda, nah, jangan sampai seperti ini toh, karena ini menunjukkan apa, kusurul himmah, himmahnya yang apa, rendah. Wa adamil falah, dan alamat tidak berhasilnya dia. Wa batil tanabbuh, dan alamat lambatnya kepekaan dia. Nah, lambatnya kepekaan dia dalam belajar. Tapi apa yang hendaknya dia lakukan dalam suatu majelis ilmu? Beliau dan bisa irid dulu sil masyruha. Tandanya dia memperhatikan dengan semua pelajaran-pelajaran yang dijelaskan dhabtan, dari sin dhabt, harakatnya. Ini bagaimana membacanya? Kalau itu hadis, bagaimana membacanya? Ketika nanti dia baca lagi, dia tidak salah. Wa ta'liqan, dan memberikan ta'liq. Kalau ada catatan tambahan atau ada faedah tambahan, dia tulis. Wa naqlan, dan dia menukilkan. Kalau memang ada apa penukilan, dia tulis. Baik itu syair, baik itu kalam salaf, baik itu athar dan seterusnya. Taib, wa in ihtamala dhinnuhu dhalik, dan apabila kemampuan dia, pikiran dia itu mampu untuk melakukan yang demikian, dan masing-masing melihat kemampuan dirinya, mulai dari memahami apa yang disampaikan, itu yang paling utama. Kemudian baru apa? Faedah-faedah sampingan. Wa yushariku ashabuha hatta ka'anna kulla darsin min halah. Wal amri innal amra kadhalika lil haris. Fa in ajaza an dhabti jami'iha i'tana bil ahammi fal ahammi minha. Tandanya dia bersama-sama dengan teman-temannya, sampai-sampai semua pelajaran akhwanifillah, dari pelajaran-pelajarannya dia bisa memilikinya. Dalam artian, semua pelajaran yang disampaikan dia mampu menguasainya. Ini yang diharapkan. Jadi ketika seorang belajar akhwanifillah, kitab yang dipelajari, selesai belajar dia mampu mengajarkan. Ini tanda berhasil seorang belajar. Maka dulu akhwanifillah, di antara nasihat guru kami dulu, sebagian pengajar di Darul Hadir di Damaj, yang beliau menukilkan dari Syamuk bin Rahimahullah, itu seorang belajar akhwanifillah, jangan berharap bahwasanya dia mau mempelajari kitab itu untuk kedua kalinya. Pada semua kitab, dalam artian aku belajar kitab ini ya sekali selesai mampu aku mengajarkan, ini baru berhasil. Sehingga ketika saat itu belajar, dia betul-betul apa, mengusahakan paham. Kalau tidak paham, tanya apa ta'liknya, apa bacaannya, demikian. Ini pada semua kitab, apalagi kitab-kitab seperti tauhid, seperti akidah, fikih. Nah, kalau mampu seperti ini akhwanifillah, maka itu yang berhasil. Nah, berhasil dalam artian kitab itu dia mampu menguasainya dan mampu nanti mengajarkannya. Dan ini yang diharapkan. Dan minimal akhwanifillah, seorang dikatakan berhasil minimal sepertiga dari kitab itu dia sudah betul-betul menguasai. Nah, minimal sepertiganya. Kalau semuanya secara total, maka itu sangat bagus. Nah, apabila dia tidak mampu untuk mencapai keseluruhannya, maka hendaknya dia memperhatikan yang paling pentingnya. Seperti apa? Misalnya dia baru mengenal manhaj salaf misalnya, dia perhatikan tentang masalah itu. Nah, kemudian juga permasalahan ibadah yang sesuai sunnah bagaimana. Baik, cari mana yang paling penting. Baik.